الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الدين رحمني الله وإياكم kita masih membicarakan masalah syafaat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, qala Abu'l-Abbas, berkata Abu'l-Abbas, Abu'l-Abbas adalah kunyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Abu'l-Abbas, nafa Allahu amma siwah kullama yata'allaku bihil musyrikun fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakuna 'aunan lillah wa lam yabqa illa syafa'ah fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb kama qala wa la yashfa'una illa liman irtada. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah menafikan semua yang selain dirinya dan setiap sesuatu yang dijadikan orang musyrik sebagai ketergantungan, dan Allah juga menafikan bahwasanya ada Tuhan yang lain yang memiliki kerajaan ataupun sebagian kerajaan atau sebagai penolong bagi Allah. Walamnya pokok illa syafa'ah, hingga akhirnya tidak ada lagi yang dijadikan oleh orang musyrik sebagai ketergantungan kecuali dengan syafa'at. Maksudnya para ikhwatiddin, salah satu ataupun motivasi atau maksud daripada seorang manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala mungkin dikarenakan mereka meyakini bahwasanya ada Tuhan yang lain yang memiliki kerajaan dunia ini selain Allah. Atau mungkin ada kekuatan tersendiri yang juga ikut mengatur alam ini. Atau ada kekuatan tertentu yang ikut membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam ini. Dan itu semua para ikhwatiddin sudah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini kecuali hanya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi sekutu bagi Allah atau pembantu Allah dalam mengatur alam ini. Oleh karena itu, tidak ada yang tinggal yang dijadikan sebagai alasan ketergantungan seorang musyrik kepada Tuhan mereka kecuali tinggal syafaat. Dengan artian, mereka mengatakan kami tidak menyembah, tapi kami memberikan ibadah kami kepada mereka, kepada berhala-berhala tersebut, dengan harapan agar mereka, dengan harapan agar mereka itu menjadi syafaat antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kalau orang-orang kufar terdahulu menyembah berhala mereka, mereka meyakini bahwasanya berhala itu memiliki kekuatan tersendiri. Ya, memiliki kerajaan yang sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang mereka niatkan dan bukan itu yang mereka yakini. Mereka meyakini bahwa berhala mereka itu juga makhluk. Ya. Berhala mereka merupakan perwujudan daripada orang-orang yang soleh. Mereka yakin itu. Dan mereka mengibadahi berhala-berhala tersebut dengan satu tujuan, yaitu agar berhala itu, ya karena mereka merupakan perwujudan dari orang-orang yang soleh, harapannya nanti di hari akhirat, orang soleh inilah yang merangkul mereka, mengajak mereka supaya bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan, dan tidak ada dalam pernyataan Ibnu Taimiyah menyebutkan tidak ada satu hal lain, alasan lain yang dijadikan orang musyrik sebagai ketergantungan terhadap berhalanya kecuali tinggal syafaat. Fabayyana anna halatan fa illa liman ajnahu rabb. Lantas Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada satu syafaat pun yang bermanfaat bagi manusia kecuali yang orang-orang yang sudah mendapat izin dari Allah. Bagaimana firman-Nya? Wala yasta'una illa liman irtadha. Dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali orang-orang yang telah mendapat ridho dari Allah. Fa hadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yawmal qiyamah. Syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik adalah syafaat yang tidak ada, tidak berlaku nanti di hari kiamat. Kama nafah Al-Quran, sebagaimana yang dinafikan, dibatalkan oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi SAW annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmadahu. Dan Nabi SAW memberitahukan bahwasannya nanti di hari akhirat, di hari kiamat, ia akan mendatangi Allah dan sujud seraya memujinya. La yabda'u bisyafa'ati awalan. Jadi Rasulullah pun tidak langsung memberi syafaat, tapi dia pergi dulu ke menghadap Allah untuk minta izin. Ya, ya Rasulullah sendiri tidak langsung datang ke umatnya, udah saya berikan syafaat, tidak demikian. Rasulullah pergi dulu kepada Allah, minta izin, barulah kemudian setelah dapat izin, Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat terhadap umatnya. Sumayuqallahu, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, irfa' ra'sah. Ya Muhammad, angkat kepalamu, karena Rasulullah begitu berada di hadapan Allah, sujud. Ya tidak, ambil kemana-mana, bukan sujud, langsung sujud. Lama Rasulullah sujud. Hingga Allah menyebutkan, ya Muhammad, irfa' ra'sah. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul isma', ucapkanlah. Maka ucapanmu akan didengar. Wa sal tu'tah. Tanya, mintalah, pasti akan diberi. Wasfa tu syafa. Ya. Mintalah izin untuk memberi syafaat, niscaya kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat. Jadi di sini isfa tu syafa. Isfa artinya minta izin kepada Allah agar dia diberi izin untuk diberi syafaat, memberi syafaat. Tu syafa, kamu akan diberi izin memberi syafaat. Wa qala lahu Abu Hurairah, lantas Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, man as'adun nas di syafa'atika, ya Rasulullah, orang mana yang paling bergembira, yang paling beruntung mendapat syafaatmu? Ini pertanyaan Abu Hurairah. Karena Rasulullah pasti akan diberi izin. Ya, pasti akan diberi izin. Kalau begitu Rasulullah, setelah Anda mendapat izin, orang bagaimana yang paling beruntung mendapat syafaat Anda? Kata Rasulullah, qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, khalisan min qalbi, yang ikhlas dari hatinya yang paling dalam, berarti kembali kepada tauhid. Berarti kembali kepada tauhid, ini yang pertama syaratnya. Kalau orang mengucapkan sunnah-sunnah yang disebutkan Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya, seperti merutinkan ucapan doa, kemudian setelah azan, kemudian setiap kali mendengar nama Rasulullah disebutkan sallallahu alaihi wasallam, ini belum tentu dapat. Mengapa? Kalau dia tidak mengamalkan yang pondasi asal, yaitu tauhid, maka itu semua tidak akan berlaku. Nah, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatullah, mereka yang bertauhid, ya, yang bertauhid, yang membersihkan dirinya dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Demikian para hadirin. Jadi yang paling beruntung adalah orang yang bertauhid. Di sini disebutkan man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, cukup? Tidak. Tapi khalisan min qalbi. Ya, khalisan min qalbi ini para hadirin, ya. Orang yang mengucapkan la ilaha khalisan min qalbi, ini akan tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Karena konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah adalah imtithalu fi ma amar, melaksanakan apa yang diperintahkannya, yaitu untuk wajtinabu fi ma na'anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan mencela apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari kata la ilaha illallah. Kalau ada orang yang mengucapkan hal ini namun dia tidak peduli dengan syariat tarif Allah, sesungguhnya orang ini belum menghayati la ilaha illallah dari hatinya yang paling dalam, belum ikhlas. Walaupun dia diponis sebagai seorang muslim, dia dikatakan kafir dia, ya, dia dikatakan kafir. Kalau sudah seorang manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita wajib menyidia sebagai seorang muslim, walaupun dia pura-pura masuk Islam. Walaupun dia pura-pura masuk Islam. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Masalah pura-puranya itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita bagaimana? Urusan kita menilai secara zahir. Bagaimana zahirnya? Bagaimana lahiriahnya? Begitulah kita nilai. Kita tidak diperintahkan untuk menilai hati seseorang karena kita enggak tahu hati seorang sebagaimana yang terjadi ketika perang, ya, di mana salah seorang sahabat berhasil didesak oleh orang kafir hingga akhirnya orang kafir tersebut pun berhasil dia desak. Ketika sahabat ini hendak menepaskan pedangnya ke leher musuhnya tersebut, orang kafir tersebut lantas dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Loh, ini kan ini orang takut, ya. Orang takut mati, dia tahu ini kuncinya kalau la ilaha illallah jadi dibunuh. Tapi sahabat ini udah dia tadi mendesak, bahkan dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, bagaimana kalau sudah dipotongnya tanganku? Lantas ketika mau dibunuh dia kata la ilaha illallah. Coba jangankan masalah motong tangan orang kafir, ya, ketika ada orang mukul kita lembab, lantas kita kan begitu dia kalah, maaf, kan gak bisa, lembab dulu dia baru maaf nomor 2, kan begitu. Demikianlah, lantas berita ini diberitahukan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan tuh marah besar waktu itu, sehingga sahabat yang tadi katanya seandainya aku baru masuk Islam tadi. Mengapa? Kalau sudah tadi baru masuk Islam berarti gak ada kejadian seperti ini. Apa kata Rasulullah? Apa nanti yang harus kamu lakukan di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Itu diulang oleh Rasulullah. Dikarenakan apa? Ini masalah vonis kafir terhadap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu sangat berbahaya sekali. Dan memang ini masalah yang harus sangat hati-hati. Rasulullah SAW menyebutkan man qala li akhihi ya kafir faqad har ahaduma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka salah seorang mereka pasti kafir. Atau dalam riwayat yang lain, ya adu Allah, wahai hamba, wahai musuh Allah, ya, maka salah seorangnya pasti ada yang menjadi musuh Allah. Kalau seandainya tuduhannya enggak tepat, berarti orang yang menuduh itu yang menjadi musuh Allah. Barakallahu azallahu iyyakum. Jadi di sini man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha khalisan min qalbi. Ya. Khalisan min qalbi. Termasuk juga orang yang beribadah ikhlas karena Allah, itu khalisan juga min qalbi. Beribadah bukan dikarenakan ria, berinfak bukan di tanah karya dan seterusnya. Apalagi masalah niat itu merupakan satu perkara yang disebut oleh para ulama perkara yang paling sulit untuk dibenahi, masalah niat. Kemudian para ikhwafiddin, fatilka syafa'atu li'anil ikhlas bi'idnillah, inilah syafaat untuk ahli tawahid dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, tidak diberikan kepada orang yang mensekutukan Allah. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yufaddala 'ala ahli ikhlas. Dan sebenarnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keutamaan kepada ahli tauhid. Fa yaghfiru lahum biwaqitati du'a man adilahu ayyashfa'. Di mana dia memberikan ampunan melalui doa orang yang diberi izin memberi syafaat. Nah, di mana Allah akan mengampuni dosa orang melalui doa orang yang diberi izin untuk memberi syafaat. Jadi syafaat tetap berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrimahu yanalu maqama mahmuda. Allah memuliakannya dan memberikannya tempat yang terpuji. Asy-syafa'atul lati nafa'a al-Qur'an. Adapun syafaat dari nafi kepada Al-Qur'an, maka nafi syirkun. Itu syafaat yang ada kesyirikannya. Wali hadza kepada syafa'at bi'idni fi mawadhi'. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat dengan izinnya di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Wa bayyana an-nabi sallam, dan Nabi SAW menjelaskan anna la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya syafaat itu hanya berhak diberikan kepada orang yang bertauhid dan yang ikhlas. Syarah qawlu Ibnu Abu Abbas, berkata Abu Abbas dan Ibnu Taimiyah, qala Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh hadis yang tadi disebutkan dari Imam Bukhari dan saya seterusnya. Wa rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Di mana dengan lafaz wa syafa'ati liman qala. Ini lafaz yang lain. Dan syafaatku adalah diberikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Yusaddiqu qalbuhu bi lisanihi wa lisan qalbihi. Di mana yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Di mana hatinya membenarkan apa yang diikrarkan oleh lisannya. Walisanuhu qalbah, dan lisannya membenarkan apa yang diyakini oleh hatinya. Itulah dia. Wasyahidu fi sahih Muslim, dan penguat hadis ini tercantum dalam hadis sahih Muslim dari Abi radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi masing-masing nabi ada doa yang pasti diterima. Bagi masing-masing nabi ada doa yang pasti diterima. Fata'ajjala kullu nabi da'watahu. Tapi semua nabi, ya masing-masing nabi menyegerakan doa tersebut, ya menyegerakan memanjatkan doa tersebut. Ya, kalau Nabi Nuh apa doanya? Doa mentakkan tenggelam tauknya, tenggelam. Doa Nabi Lut minta apa? Minta kaumnya itu didatangkan azab berupa kampungnya itu diangkat, kemudian dibalikkan, lantas dihujankan lagi dengan batu. Lut, bagi Ad, bagi Samud, ya, itu merupakan jawaban ataupun istijabah daripada doa mereka, doa nabi mereka. Kalau mereka nggak mendoakan, nggak akan terjadi azab. Ya, dikarenakan mereka sudah jengkel dengan kaumnya, tidak mau beriman, tetap saja memperolok-olok. Nah, oleh karena itu, akhirnya mereka pun menggunakan doa pamungkas. Ya. Kalau kita kan doa pamungkasnya lah itu. Cuma ada satu kesempatan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Sementara aku kan Rasulullah, dakwah aku yang pamungkas ini aku simpan. Doaku yang pamungkas aku simpan. Untuk apa? Untuk nanti di hari kiamat aku doa pada Allah supaya umatku mendapat syafaat. Itulah dia. Subhanallah, ya Rasulullah, bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, begitu. Jadi doanya itu sebenarnya kalau kata Rasulullah, ya Allah hancurkan saja orang-orang kafir ini, selesai masalahnya. Tapi enggak, nanti hari kiamat. Karena doa ini lebih bermanfaat untuk umatku. Demikian Rasulullah mikirnya itu doa apa namanya masa depan, bukan depan dunia lagi, depan akhirat. Jadi doa pemangkasku ini kata Rasulullah, aku simpan untuk nanti di hari akhirat. Aku berikan kepada umatku. Fayana ilatun insyaallah man mata la yusriku billahi syai'a. Dan semua umatku akan mendapatkan syafaatku selama dia mati tidak mensekutukan Allah. Tapi kalau dia mati dan tidak mensekutukan Allah, tidak ada harapan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kan banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang akidah Islam. Mereka mengira yang dikatakan mensekutukan Allah itu kalau dia menyembah patung, maka musyrik dia. Kalau dia menyembah pohon misalnya, musyrik dia. Padahal ada beberapa aktivitas-aktivitas di mana jika seseorang melakukannya itu bisa jatuh kepada syirik. Seperti apa? Berdoa minta tolong kepada sahibul kubur, ya, penghuni kuburan yang dianggap wali misalnya, itu bisa jatuh kepada syirik. Dan dosa-dosa seperti ini, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku-pelaku syirik dan masih mengampuni dosa-dosa yang lain bagi yang dia kehendaki. Demikian. Jadi kan Rasulullah, semua umatku akan mendapatkan jatah syafaatku kecuali orang yang mati dalam apa mati dan tidak mati dalam apa mati masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat hati-hati sekali para ikhwan fillah. Makanya dakwah salafiyah yang pertama ditekankan itu masalah tauhid. Masalah salat nanti bisa dibenahi. Salat pun dia bagus kalau tauhidnya enggak beres, masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud ketika melihat istrinya ada pakai apa namanya? Pakai seperti gelang kuningan itu dengan alatan untuk apa namanya untuk menghilangkan dari penyakit rematik ya gitu, langsung gitu cuma supaya buka. Saya tidak rela di rumah tangga saya ini ada tolak baku syirik. Itu zaman sahabat, maka kita juga seperti itu. Jangan ada di rumah kita perbuatan syirik, jangan sampai ada. Bebaskan itu semua. Apalagi yang baru-baru melahirkan, itu bebaskan dari pemahaman tahayul propat dan syirik-syirik lainnya. Tahu saya sih masih bahan gunting, bawang tunggal, antiplasi dan seterusnya. Ya, ini banyak. Dan kalangan kaum muslim banyak yang gak tahu masalahnya. Belum lagi sajian-sajian, ya, sajian-sajian. Berapa banyak kaum muslimin ayahnya mati ada saja sajian-sajian. Ayahnya meninggal, kemudian dimandikan, tempatnya itu diberikan lampu, nggak tahu itu apa maksudnya. Nah, kita mengkhawatirkan ini jatuh pada berkaitan dengan kesyirikan-kesyirikan. Demikian para yang khawatirin, azallahu iyyakum. Karena ini masalah sangat urgen sekali. Ya kan, sangat disayangkan sekali. Ya, kita merasa Islam, sementara kita sedang melakukan kesyirikan. Kan sangat disayangkan. Ya, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan dalil ketika Rasulullah mau mengajak kaumnya supaya minum di telaganya, lantas ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah, nggak dibolehkan minum. Kata Rasulullah, kenapa mereka kan umatku? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu nggak tahu apa yang telah mereka lakukan setelahmu. Ya agama sudah mereka rubah-rubah. Demikian para khafidin. Sayang sekali. Jadi dalam Al-Qur'an sebutkan wa qadimna ma amil min amalin faj'alna haba'an mansura, akan kami perlihatkan amalannya, semua amalnya, salatnya, zakatnya, kebaikan, semua diperlihatkan, ditayangkan. Faj'alna haba'an mansura, lantas kami jadikan bagikan debu yang berterbangan. Kalau itu sangat hina sekali. Sudah diangkat, wah, buat amalan saya, oh, salatnya bagus, oh, zakatnya bagus, ujung-ujungnya rupa buat syirik. Syiriknya belakangan disebutkan, kemudian dihapuskan semua amalan-amalan tersebut. Waqad sa Kamaqal musannif rahimahullah kalam asyir islam huna waqama maqama syarhi wa tafsir lima fi hadha al-bab min anal ayati wa waqafin wabin bitahkiki ma'al ijaz. Dan musannif menyebutkan ucapan Syekh Islam Utsaimiyah sebagai cara tafsiran dari bab ayat ini, dan itu sudah cukup ya sebagai keterangan yang singkat. Allahu a'lam. Waqad arafa al-ikhlas bi ta'rifil hasan, di mana beliau telah memberikan definisi ikhlas dengan definisi yang sangat bagus. Qala, dia berkata, al-ikhlasu mahabbatu lillahi wahdah. Ikhlas itu adalah kecintaan semata hanya kepada Allah. Wa iradatuhu wajhah, dan semata-mata hanya untuk Allah. Niatnya hanya untuk Allah, itu ikhlas. Ya. Cinta hanya semata kepada Allah, dan tujuan dan motivasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua mahabbah, tujuan, motivasi itu semua merupakan amalan hati. Merupakan amalan hati, bukan amalan mulut. Kalau ada orang yang mengatakan aku cinta padamu sementara hatinya tidak, itu dusta. Kalau sudah cinta, itu berarti amalan hati. Demikian juga niat. Tujuan kita melakukan satu hal itu adalah niat dalam hati. Walaupun kita katakan saya ini ikhlas karena Allah Taala, belum tentu kalau dalam hatinya tidak ikhlas. Demikian perkhidmatan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan makna hadis ini, makna hadis ya Abu Hurairah. Ta'ammal hadzal hadis kaifa ja'ala al-asbab allati tanalu bi syafa'atihi. Coba perhatikan bagaimana sebab-sebab mendapatkan syafaat dengan cara tajridu tauhid, yaitu untuk meluruskan tauhid. Aksu ma 'indal musyrikin. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan yang ada pada orang musyrik. Anna syafa'ata tunaru bi tiqadim syafa'a ibadatuhum wa mawalatihim. Di mana orang musyrik meyakini bahwa syafaat itu dengan cara mengibadahi mereka dan berwalikan kepada mereka. Berbeda ya. Kita minta syafaat ya, minta syafaat, mengharapkan syafaat dari Rasulullah, bukan minta kepada Rasulullah, tapi dengan cara bertauhid, mengesahkan Allah. Ah, dengan memiliki modal tauhid inilah kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Tapi orang musyrik tidak. Mereka minta syafaat kepada siapa? Langsung kepada pahalanya. Ya, langsung kepada pahalanya. Jadi kalau ada orang yang langsung minta syafaat kepada Rasulullah, datang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan lupa nanti kalau ada syafaat jatahnya, jangan lupa saya. Itu gak ada bedanya antara dia dan orang musyrik. Nah, demikian. Wa min al-jahlil musyrik ittikhadu anna man ittakhadha waliyan aw syafian anna yashfa'u lahu wa yanfa'u 'indallah. Di antara kejahilan orang musyrik, mereka meyakini bahwa saya barang siapa yang menjadikan berhala mereka sebagai wali dan sebagai syafi yang memberikan syafaat, mereka mengira bahwasanya hal itu bermanfaat nanti di sisi Allah. Ya tidak. Kama yakun khawatul muluk wal walad tanpa man wara. Sebagaimana orang-orang dekat raja, ya, di mana orang dekat raja itu bermanfaat, bisa memberikan syafaat kepada budak hamba sahayanya. Iya, kalau orang bisa. Kalau istilah kita sekarang Markusnya. Kalau masalah-masalah dunia bisa. Jadi kita cari Markus untuk bisa menyelesaikan masalah lebih singkat. Ya Markus pun ada syarat-syaratnya, enggak dia sembarangan. Kalau dia enggak suka, datang dia, kita jadikan dia sebagai Markus. Makmur kasus misalnya. Kita mau mengurus, ada kita perlukan misalnya di dasar instansi. Kalau kita sendiri sepertinya kok kurang lancar, maka kita minta family, orang dekat kita supaya melancarkan, ya, melancarkannya. Itu dikatakan Markus. Di dunia bisa, tapi di hari akhir enggak bisa seperti itu. Harus ada izin dulu. Walam ya'lamu anna la yashfa 'indahu ahadun illa bi idznihi. Mereka enggak tahu bahwasanya tidak ada yang memberi syafaat seorang pun kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Wala ya'lam bi syafa'ati illa liman irtada qawlahu wa 'amalahu. Dan Allah tidak akan memberi izin memberikan syafaat kepada seseorang kecuali orang tersebut yang sudah mendapat ridhoi, yang diridhoi ucapannya dan amalannya. Ya, sekali lagi, dan Allah tidak akan memberiin seseorang mendapat syafaat kecuali orang yang diridhoi Allah ucapannya dan amalannya. Jadi kaitannya dengan amalan kita sehari-hari juga. Apakah amalan kita ada unsur syirik apa tidak? Kalau ada, jangan harap mendapatkan syafaat. Kemudian, kama qala fil fasl awal, bagaimana yang disebutkan dalam pasal yang pertama? Man alladhi yastawi 'indahu illa bi izni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapat izin? Bagi fasl tsani, bagaimana dalam pasal yang kedua? Wa la yastawuna illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Wa ma fi fasl tsani, maka tinggallah pasal yang ketiga, wahwa annahu la yardha minal qawli wal amal illa tauhidahu. Allah tidak ridha terhadap ucapan dan amalan kecuali orang yang mentauhidkannya, wattiba'u rasulih sallam, dan yang mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia orang yang paling berhak mendapat syafaat Allah sallam, yang tauhidnya lurus dan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti daripada mendapatkan dan untuk meraih syafaat dari Rasulullah SAW, mengamalkan sunnahnya, ya, mengamalkan sunnahnya, bukan yang lain-lainnya. Kemudian hadis salah satu fusul, tiga fasal ini, taqta'u syirik min qalbi min man wa'aha wa'aqila, dan tiga prinsip ini menebang pohon kesyirikan, artinya membuatnya semua kesyirikan, menafikan semua kesyirikan di hati orang-orang yang memahami dan yang memikirkannya. Madzakara Aidan rahimahullah, dan rahimahullah juga menyebutkan asy-syafa'atu sittatu anwa', syafaat itu ada enam jenis. Yang pertama syafa'at kubra, syafaat yang kubra atau disebut dengan syafaatul uzma, di mana syafaat ini diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, yang kafir, yang muslim, seluruhnya. Itu dikatakan syafaatul kubra. Allati yata'akhkharu anha ulul azmi alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta tantahi ilaihi sallam yaqul ana la. Di mana Rasul-rasul ulul azmi mundur untuk memberikan syafaat ini. Ulul azmi itu apa? Hah? Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya. Nabi yang empat sebelumnya itu enggak berani memberi syafaat. Ketika umat, seluruh umat manusia mendatangi mereka, yang pertama datangnya Nabi Adam. Ya Adam, Anda adalah ayahnya manusia. Anda adalah orang yang diciptakan langsung dengan tangan Allah. Orang yang diciptakan langsung dengan tangan Allah. Oleh karena itu, Anda melihat bagaimana kondisi kita sekarang. Karena waktu itu belum diselesaikan masalah. Orang-orang masih dibiarkan. Di padang mahsyar, manusia masih dibiarkan. Belum dijelaskan mana yang surga, mana yang neraka. Masih dibiarkan begitu saja. Yang tenggelam-tenggelam dan keringatnya, yang enggak tenggelam, yang kepanasan-kepanasan, yang digigit harta zakatnya, ya, bagaimana yang kemarin, itu semua di padang mahsyar. Yang dijaginya ular dikarenakan enggak bayar zakat, itu semua ada di padang mahsyar. Makanya manusia ini kemana ini, nasib kita ini. Dan waktu itu semua itu banyak, gak ada yang pakai baju, dan gak ada yang saling tengok-tengok, semua sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, masing-masing. Saking masalah itu ruwet waktu itu, ya, tidak ada lagi yang tengok-tengokan. Saking masalah itu sangat ruwet. Oleh karena itu mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Enggak, bukan saya gak berani. Semua telah berbuat kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh sebelumnya. Kemudian coba kalian datangi kepada Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh. Datang, ya Nabi Nuh, ya Nuh, Anda adalah Rasul yang pertama. Kamu lihat bagaimana kondisi kita sekarang. Mintalah kepada Allah syafaat supaya diselesaikan masalahnya. Jangan diperlama-perlama. Sudah? Apakah Nabi Nuh? Sungguhnya aku telah berbuat kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh seorang sebelumnya. Coba pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu juga. Bukan aku gak berani. Aku telah melakukan kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Coba pergi kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan seterusnya para Yaqobidin, sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana laha, saya yang bisa beri syafaat. Untuk syafaat kubro, saya yang bisa. Kemudian wadhalika hina yaghabul khalaiq ila anbiya, ketika seluruh makhluk mendatangi para nabi-nabi. Yashfa'u lahum ila rabbihim hatta yurihum min maqamihim fil mawqif, agar Allah memberi mereka syafaat untuk menyelesaikan permasalahan mereka di mawqif tersebut, artinya di padang mahsyar nanti. Wa li syafa'atu yakhtassu biha la yasraquhu fiha ahadun, ina syafaat khusus untuk Rasulullah, tidak diberikan kepada siapapun. Ini syafaat dikatakan syafaat kubro atau syafaat uzma. Ini belum ada hisab, belum ada timbangan, belum ada, ya belum ada sirat, belum ada sebelumnya ini ceritanya ini. Nanti setelah itu kalau ada timbangan, ditimbang pahala dosa, itu setelah itu, itu setelah ada mulai penyelesaian. Nah ini nanti kesana mulai penyelesaian. Ini belum tahu, belum tahu, tapi gaya-gayanya sudah tahu ini bakal kesana loh gitu, ini bakal kesana. Kemudian mereka hidup yang kedua, syafa'atu li ahlil jannah, syafa'at Rasulullah kepada penduduk surga, fi dukhuliha, agar mereka bisa diberi izin untuk masuk ke surga. Jadi ketika penduduk surga sudah ngumpul di pintu surga, enggak ada yang boleh masuk. Maka yang meminta izin untuk masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang minta syafaat kepada Allah supaya diberi izin yang penduduk surga masuk ke dalam surga. Itulah dia. Wafatnya kalau Abu Hurairah, bagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang ketiga, syafa'atu li qaumin min usati min ummati qadistau jabun nar bi dzunubihim fa sya'alum alla yadkhuluha. Syafa'at yang ketiga itu orang-orang berhaka dari kalangan kaum muslimin, umatnya, di mana mereka sudah melihat bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena Rasulullah SAW memberikan syafaatnya, mereka enggak jadi masuk neraka. Seharusnya mereka masuk neraka, tapi karena syafaat Rasulullah, akhirnya mereka diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Yang keempat, syafaatu fi usati min ahli tauhid, yaitu syafaat beliau kepada orang-orang yang pelaku maksiat dari ahli tauhid, yang mereka masuk neraka dikarenakan dosanya. Jadi ini sudah masuk. Kalau yang tadi, dia berdosa, jatahnya neraka. Waktu memberi syafaat, gak jadi masuk neraka. Dia dimasukkan ke surga. Yang keempat ini, sudah masuk neraka. Nah, orang-orang muslim, orang-orang berjana yang muslim, yang gak kafir, yang gak musyriknya, memang masuk neraka. Kemudian, para khabidin, mereka dapat syafaat bagaimana? Dikeluarkan dari neraka. Wal ahadits fiha mutawatirah anil Nabi Sallam, dan hadis-hadis ini banyak sekali dari Nabi Sallam. Waqad ajma alaihi sahabatu ahli sunnah qatibah, dan hal itu sudah disepakati oleh para sahabat dan ahli sunnah wal jamaah. Waqad da'aman anqaraha, dan membid'ahkan orang-orang yang mengingkarinya. Yang mengingkari siapa ini? Mengingkari syafaat. Yang mengingkari syafaat adalah orang-orang khawarij, ya. Yang mengingkari syafaat adalah orang-orang khawarij. Salah seorang tabi'in yang bernama Suhaib Al-Fakir, dia tinggal di Irak, di Baghdad. Dia sangat tertarik dengan pemikiran orang khawarij. Orang khawarij ini yang mudah mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya. Di mana ketika dia berombongan dengan sahabat-sahabatnya yang lain, teman-teman yang lain, ya, ke Mekah. Kemudian ketika mereka melintas di Madinah, bertemu dengan Jabir, sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka penduduk sahabat, ya, sahabat terkenal. Kalau sahabat itu para ulama semuanya. Jadi para tabiin menimba ilmu ketika ada sahabat di situ sedang memberikan kajian, duduk mereka mendengar apa yang dikatakan sahabat. Lantas Jabir menceritakan tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan manusia yang berhak dari neraka ke masuk dalam surga. Lantas Suhaib Al-Fakir ini berkata, bukan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dakwahnya wala tanfa'u syafa'atu syafi'in, nanti tidak akan ada lagi bermanfaat orang, tidak akan ada lagi yang tidak akan ada syafaat yang bermanfaat, tidak ada lagi syafaat nantinya. Kemudian dia juga membacakan kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali orang-orang neraka itu ingin keluar dari neraka, mereka u'idu fiha, dimasukkan, ditarik lagi ke dalam neraka. Bukankah Al-Quran mengatakan begitu? Mengapa Anda menyatakan bahwasanya ada penduduk neraka yang dikeluarkan? Jadi dia ingin mengkonfrontir antara ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak ada pertentangan. Wala tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak akan ada bermanfaat orang-orang yang memberikan syafaat. Memang iya, ayatnya betul. Apakah bertentangan dengan syafaat yang dalam hadis? Tidak. Ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali setelah izin. Itu maksudnya. Kullama aradu ay yakhruju min al-dufiyah, ketika mereka mau keluar dari neraka, ditarik lagi ke dalam. Itu bagi siapa? Itu bagi orang-orang kafir. Karena orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya kalau ada seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia kafir, masuk neraka selama-lamanya. Enggak ada orang yang sudah masuk neraka kemudian masuk surga, itu enggak ada. Itu keyakinan orang Khawarij. Setiap yang sudah masuk neraka, sudah, dia kekal selamanya. Enggak ada yang keluar dari neraka. Nah, bertemulah dengan Jabir, menceritakan hadis Rasulullah. Kemudian dibantah oleh Jabir, jelaskan. Maka, ya, setelah mendengar keterangan seorang sahabat, ya orang alim, sahabat, maka seluruh rombongan yang tadi yaitu Khawarij, semuanya, taubat dari pemikiran Khawarij, tinggal 2 atau 3 orang saja. Nah, ini yang masih ngotot. Demikian para ekofidin. Makanya di sini disebutkan wabah jaman angkaroha, di mana para sahabat dan ulama-ulama yang terdahulu, ya, membid'ahkan orang yang mengingkari adanya syafaat. Bagaimana bisa diingkari? Itu sama seperti mengingkari matahari yang muncul di siang bolong. Hadisnya banyak sekali masalahnya. Mutawatir. Ya. Hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu bukan riwayatnya 1 atau 2 jalur. Itu puluhan jalurnya. Gak bisa diingkari. Nah, demikian. Wata'u bihi min kulli janib. Mereka berteriak melawan orang-orang mengingkari adanya syafaat. Wanadu 'ala bid-dalal, dan menuding mereka itu adalah kelompok yang sesat. Jadi mereka sangat tegas sekali para ekofitin. Yang kelima adalah syafa'atu li qaumin min ahli jannah. Yang kelima, syafa'at untuk penduduk surga. Apalagi syafa'at penduduk surga, ada surga. Syafa'at apa lagi? Biziyadati sawabihim wa rifa'ati darajatihim. Untuk ditinggikan derajatnya. Orang yang masuk surga kan ada derajat-derajat. Yang paling tinggi surga Firdaus. Kan ada kalau surga itu ada berapa tingkat? 7. Ya. Ada 7. Ya, 7. Hah? 7. Ya, 7 menjadilah. Kalau surga itu darajat. Darajat itu tingkatnya ke atas. Adapun neraka darokat, tingkatnya ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas. Nah, mereka yang harusnya dapat jatah tingkat 1 dapat syafaat Rasulullah naik tingkat 4 begitu. Nah, itu dia untuk penduduk surga. Dan yang mendapat, dan dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya antara tingkat 1 dengan tingkat yang lainnya itu antara bumi dan langit. Bumi dan langit. Dan jangan dipikir nanti ya Allah mereka dapat fasilitas ini, kita kok enggak ada. Nah, itu kan pemikiran kita ketika di dunia. Ya Allah, mereka dapat setrika, kita enggak ada. Saya setrika misalnya begitu. Itu pemikiran kita kalau di dunia. Namun kalau nanti di hari akhir enggak akan ada yang berpikir seperti itu. Ya Allah, kenapa istrinya lebih besar? Istri aku cuma segini besar. Nah, tidak ada. Kenapa istri mereka lebih cantik? Ini kok enggak? Nah, tentu beda kan fasilitas surga yang ada tingkat yang atas dengan bawah, beda jelas. Fasilitasnya akan beda, nikmatnya akan beda. Namun tidak akan ada di sana iri. Alhamdulillah dia mendapat begitu. Enggak ada iri. Makanya kalau semua kasal bin rajulun wahid seperti hati satu orang. Apa pernah di hati kita ini iri-irian gitu? Atau tangan kiri iri kanan-kanan? Kok kamu aja yang pakai cincin? Kok aku aja yang tangan kiri aku yang kosong-kosong, yang kotor-kotor? Kamu yang kok makan-makan? Kan enggak ada iri. Kamu pukul-pukulan kan enggak ada. Tangan kanan, tangan kiri pukul-pukulan. Enggak ada. Kenapa? Hatinya satu. Hatinya satu. Tapi kalau ke teman, karena hatinya dua, bisa pukul-pukulan walaupun salah hati. Ya, karena hatinya beda warai Muhammadin azza wa jalla. Kemudian wa hadhihi ma lam yunadi bi ahadun. Ah, yang kesempatan yang kelima ini tidak ada khilafiyah. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Wa kulluha mukhtasatun bi ahli al-ikhlas, semuanya itu khusus diberikan kepada ahli ikhlas, ahli tauhid. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'. Tapi yang tidak menjadikan mengambil selain Allah itu sebagai wali dan syafi dan memberi syafaat. Kama qala ta'ala wa anzir bihi alladhi yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunillahi waliyyun wala syafi. Dan berikan berita kepada orang-orang yang takut nanti dia di padang mahsyar yang digiring nanti ke hadapan Allah, sungguhnya nanti tidak akan ada wali dan tidak akan ada pemberi syafaat. Yang keenam, syafa'atu fi ba'dil kufar min ahli nar. Yang keenam, syafaat beliau kepada penduduk neraka. Untuk apa? Hatta yukhaffif azabahu. Yukhaffif azabuhu. Agar azabnya diringankan. Bukan enggak diazab ya. Kok enggak diazab ke surga? Agar azabnya diringankan. Wa hadza khassatun bi Abi Thalib wahdah. Dan itu pun khusus Abu Thalib aja. Selain muslim enggak ada. Abu Jahal diringankan enggak ada. Orang kafir lain, Chinese, Nasrani, orang Yahudi enggak ada diringankan. Ya, syafaat untuk penduduk neraka yang diberi Rasulullah hanya untuk Abu Thalib. Bukan Abu Thalib ya, Abu Thalib. Salah dengar gua nanti. Untuk Abu Thalib saja, yang lain tidak mendapatkan syafaat ini. Itu pun azabnya yang harusnya berat diringankan sedikit gitu aja. Nah, demikian para ikhwan, ajinallahu iyyakum mengenai masalah syafaat. Ada apa tadi? 6. Inna hakul kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sair muslimin inna wal ghafur. Ada pertanyaan? Ada. Apa pertanyaannya? Mengenai hukum menghapus tato kemarin, ada yang bertanya pendapat hukum apa? Hukum menghapus tato. Oh iya. Ya. Pendapat siapa yang mengatakan tidak perlu menghapus tato karena tidak mengatakan wudu? Semalam kan kata Ustaz tidak perlu dihapus. Itu pendapat siapa Ustaz? Bisa dijelaskan. Ya pendapat saya. Maksudnya ulamanya itu. Dan mana ulama mana pula yang mengatakan apa ada para ulama yang mengatakan menghapus? Ya itu dia pertanyaannya sekarang. Ya nggak ada diperintahkan untuk menghapus, apalagi apa namanya dalam Islam itu kan nggak boleh merusak tubuh. Menghapus itu bisa merusak tubuh, merusak badan. Itu sesuai dengan kaidah syariah begitu. Dan nggak ada juga para ulama yang menyuruhnya untuk apa namanya untuk dihapus, nggak ada. Satu lagi nih, Ustaz, masuk. Bisakah? Jadi kalau perhatikan, aduh. Ya, jadi kalau kita lihat hadis mengenai la'anallahu al-washi wal mustaisimah, Allah melaknat orang yang mentato dan yang meminta tato, itu syarah-syarahnya nggak ada yang menyebutkan kalau taubat harus dihapus. Gak ada yang menyinggung. Itu kan artinya ya biarkan saja. Adapun kalau tatunya tato berupa gambar, itu berkaitan hadis umum di mana gambar itu kan harus dihapus. Ya. Ada yang lain? Halo? Ya, Ustaz. Ada lain? Ada lagi, Ustaz. Apa itu? Silakan kita mengetahui syafaat yang di Rasulullah dan di mimpi. Gimana? Gak jelas. Apakah kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah akan memberikan syafaat kita di akhir nanti, namun melalui mimpi kita? Iya, apakah kita bisa mengetahui Rasulullah akan memberi syafaat pada kita melalui mimpi gitu? Iya, Ustaz. Mengenai mimpi itu kan, mimpi merupakan apa namanya, bunga-bunga tidur ya, mimpi itu. Dan mimpinya seorang mukmin itu merupakan gimana namanya, salah satu daripada wahyu, dari 99 wahyu. Oleh karena itu ya, dan itu kan kita nggak tahu apakah itu termasuk yang salah satunya atau tidak. Jadi mengenai mimpi itu tidak bisa dijadikan landasan apapun, termasuk masalah syafaat. Oleh karena itu yang ditekankan masalah mendapatkan syafaat itu amalan, bukan mimpi. Ya, bukan mimpi, apanya, patokannya, amalan kita. Dan orang yang sudah beramal pun ya, jangan merasa bahwasanya dia pasti akan mendapatkan syafaat. Siapa bilang dia pasti? Kecuali dia telah berbuat, meluruskan niatnya, meluruskan tauhidnya, begitu, dia akan mendapat syafaat secara umum. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada, apalagi harus melalui mimpi. Apa ada yang mimpi? Yes, sir. Apa ada yang bertanya? Apa ada yang mimpi? Ya, mimpi dapat syafaat. Mana tahu dia bertanya seperti itu. Mana tahu ada dari mimpi yang datang. Oh, enggak ada. Mimpi enggak bisa jadikan patokan. Termasuk mimpi melihat Rasulullah tidak bisa jadikan patokan. Karena apa? Karena kita enggak pernah lihat Rasulullah. Memang kata Rasulullah, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka dia melihat aku seperti yang sebenarnya, karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Tapi kan itu orang yang pernah melihat Rasulullah. Orang yang gak pernah melihat Rasulullah bagaimana? Nanti dia datang ngaku pakai jenggot, pakai serban, dengan Rasulullah. Gak ditengoknya, jangan-jangan gamisnya musbil kan. Demikian. Intinya mimpi itu, mimpi jangan jadikan patokan. Dan jangan mengikuti apa namanya, caranya Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail. Itu merupakan wahyu bagi Nabi Ibrahim, dan dia yakin itu merupakan wahyu. Kalau kita kan enggak ada dapat wahyu melalui mimpi. Anda mau yang tanya? Nah, hadis itu, hadis sahih disebutkan mengenai seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang, lantas dia mencari orang bagaimana cara bertobat, ya. Lantas ditunjukkan seorang ahli ibadah, bukan orang alim, orang ahli ibadah ini mengatakan, kalau sudah 99 enggak ada lagi tobat bagi kamu, 99 tobat. Lantas dia marah, dikenapkan dengan si ahli ibadah ini jadi 100. Lantas dia pergi dan dia mencari orang yang alim. Makanya kalau menanya-nanya itu kan orang yang alim, jangan orang yang ahli ibadah. Nah, kemudian ditunjukilah seorang yang alim, kata orang alim ini, ada, kenapa enggak ada? Nah, lantas kalau kamu bertaubat, maka pindahlah dari kampungmu ke kampung orang-orang yang soleh, karena mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya sahih dan secara lengkap disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Taubat. Dalam Riyadhus Shalihin kan ada kitab-kitabnya, ada kitab zuhud, ada kitab taharah, ya, ada kitab fadail, dan kitab taubat. Itu yang pertama-pertama itu. Sebutkan dengan sanad yang sahih. Artinya suami. Orang ahli ibadah, dia gemar ibadah, belum tentu alim. Belum tentu alim. Orang yang alim, ya, orang yang alim, dia melakukan ibadah sesuai dengan ilmunya. Melakukan ibadah dengan ilmunya, sementara orang yang ahli ibadah, dia gemar ibadah, sementara dia tidak tahu ilmu tentang ibadahnya tersebut. Makanya ketika ditanya, apakah ada taubat bagi saya? Karena dia, orang kan menunjukkan dia karena dia mungkin, dia yang sering di masjid, dia yang taat. Tapi karena dia bodoh, ya, gak paham tentang ilmu syariat, ditanya ada taubat, katanya gak ada. 99 kalau taubat. Nah, begitu. Tapi orang yang alim, walaupun dia bukan ahli ibadah, bukan ahli ibadah, ya, mereka dia paham tentang hukum-hukum syar'i. Nah, dan tidak ada seorang yang dikatakan alim kalau dia tidak beramal. Jadi ya, ada orang yang tahu banyak tentang Islam tapi tidak beramal, itu bukan orang alim. Makanya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, semuanya orang-orang yang alim itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kata salah seorang ulama Fudil, kata Rizal Fudil menyebutkan maksudnya seseorang itu jika mengetahui ilmu agama, maka dia tetap dikatakan jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Orang alim namanya. Jadi setiap amalan yang dia lakukan, dia punya ilmu, dia paham tentang ilmu-ilmu syar'i. Itulah bedanya antara ahli ibadah dengan orang alim. Dan mana yang lebih baik? Yang lebih baik ada alim. Mengapa? Ahli ibadah itu kan mereka yang gemar melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, bukan ibadah-ibadah yang wajib. Kalau ibadah-ibadah yang wajib itu orang alim melakukannya, orang-orang alim itu ikut melakukannya. Kalau ada orang alim nggak melakukan yang wajib, itu nggak alim namanya. Mengapa yang alim itu lebih baik? Karena dalam sebuah kisah, ketika Imam Malik memberikan kajiannya, pelajaran tentang hadis pada murid-muridnya. Tiba-tiba salah seorang muridnya Ibnu Wahbin, dikenal ya. Ibnu Wahbin menutup bukunya. Dia pun pergi. Dia pergi mau membangkit dari majelis ke tempat lain. Imam Malik bertanya, "Mau kemana Anda?" Kata Ibnu Wahbin, "Saya mau sholat 2 rakaat." Apa kata Imam Malik, "Sesungguhnya yang kamu tinggalkan lebih baik daripada yang akan kamu laksanakan." Jadi belajar ilmu syar'i jauh lebih baik ketimbang sholat tenang. Demikian. Ya. Khalifan wajib. Kalau orang ada ikhlas, ada keikhlasan. Itu enggak, bukan begitu. Khalifan ini bukan diucapkan, tadi disebutkan. Yang dikatakan ikhlas itu adalah Mangkana lisanu yusaddiq qalbah wa qalbuhu yusaddiq lisanah. Yang dikatakan ikhlas adalah yang hatinya membenarkan lisannya, yang lisannya membenarkan hatinya. Bukan ucapan-ucapan. Itu butuh dalil, dan tidak ada dalil untuk dizikirkan seperti itu, apalagi sambil teriak-teriak. Adapun hadis yang menyebutkan afdhalu dzikri la ilaha illallah, ya, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, ya betul, tidak ada zikir lebih baik dibandingkan la ilaha illallah, namanya syahadatain. Tapi apakah dikira maksud diwiridkan seperti itu, diteriak-teriakkan seperti itu, apalagi pakai yang segitiga itu, yang segitiga. Dari hati, gimana? Jantung. La ilaha illallah. Jadi segitiga dia. Emang ada begitu tarikat itu. Jadi dari hati dibalingkan kemudian dihunjamkan lagi, wah begitu. Jadi dipus masuknya, dipurukkan dia semua, masuk lama hati. Itu gerakan itu ada arti bagi orang mereka terikat, ya. Ada yang la ilaha illallah. Nah, itu ada arti bagi mereka. Ada yang geleng-geleng kan, la ilaha illallah. Itu semua ada arti bagi mereka, bukan sekedar geleng-geleng gitu saja. Tentang setannya kan? Nah, itu. Tentang. Makanya yang tarekat-tarekat itu yang zikir-zikir begitu pada umumnya orang tarekat. Ya, tarekat-tarekat. Dan itu pun yang zikir la ilaha illallah itu masih zikir orang umum, orang awam. Kalau dia sudah naik pada tingkatan yang selanjutnya itu la ilaha illallah aja, illallah, illallah, illallah, illallah. Kenapa? Karena takut kalau dia baca la ilaha mati. Masa masuk neraka, karena dia masih mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, mati. Itu yang takutnya, makanya ujungnya aja illallah, illallah, ke Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Udah, gak berani mengatakan la ilallah, takut. Itu waswas setan tadi itu ya, cara berpikirnya. Allah menyatakan ya, la ilaha illallah, itu kan satu paket, gak bisa dipisah-pisah. Tapi dengan waswas syaitan, sebuah penelitian lah begitu kan, seolah-olah sebuah amal yang sangat akurat. Ah, jangan, nanti kalau kita kan la ilaha mati kita, berarti dia ada Tuhan, komunis. Makanya udahlah, illallahnya saja, illallah, illallah, begitu. Ah, itu ketiga-tiga. Itu ketiga. Makanya Allah, Allah, Allah. Tingkat empatnya baru itu manung-manung galing apa? Manunggal. Iya. Itulah. Jadi kalau orang terikat melihat ada orang la ilaha illallah, dikira orang awam, masih kulit. Karena dia tinggal punya udah. Begitulah. Ya karena nggak ada yang lebih sedikit dari itu kan nggak ada. Kan harus ada diharokati baru dia bisa bunyi. Nggak ada yang lain. Itu tingkatnya paling tinggi itu dahulu itu. Jadi kalau sudah hu, pernah saya tanya salah seorang teman kita yang memang mantan tarekat. Tarekat itu kan ucapan la ilaha kan bukan 100-200 loh. Itu bisa 3.000, 40.000 begitu. Jadi saya tanya, itu gimana ngitungnya? Gimana ngitungnya? Dia bilang, sebenarnya enggak dihitung-hitung satu-satu la ilaha illallah itu kapan selesainya. Jadi dia bilang, iya pokoknya sesungguhnya ucapan hati itu lebih cepat daripada hitungan tangan. Jadi la ilaha illallah. Anggap aja lah 10. Jadi sambil anggap-anggap aja udah. Coklat itu yang luar dari haji itu. Untuk ngira kambing di sana. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Nah, demikian. Jadi kecepatan hati itu lebih kuat katanya. Pantai utangnya. Iya. Cepat aja kan masalahnya. Jadi, lah ini. Udah langkap aja 10. 20. Sangat cepat. Ada pertanyaan lagi, Nauri? Tidak ada. Nah, kita tunggu pertanyaan ya. Ya, demikianlah para khawatir. Aku lukau liha da'a astagfirullah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.